paling mengerti. Kau su bikin saat cinta mati. Macam kau su pui saya punya hati. Saat ada mau pergi dan cari yang lain lagi. Kau pegang sapu tangan erat. Kau buat hingga satra henti bercakap. Saya lihat kau pun foto kalau rindu. Sejam kerana kabar yang kau bikin hati pilu. Setelah buka jalan buat kau untuk mama dong. Kau paling mengerti selalu yang sama utong. Walau terpisah pada jarak jauh. Percaya sapu cinta terlalu. Saya sayang kau sekali. Sampai mana rasa ini tak kurang. Saking sapu rasa cinta sampai lupa. Perempuan ada banyak di dunia. Kau paling pengertian sampai. Sani paling sayang sampai. Kau juga pasti tahu. Saya ini yang selalu. Yeah, mari adik mari ke kakak. Yang takut kakak gendong sampai dalam rumah ya. Percaya ini kakak yau yang bicara. Soal mas kawin bilang mama nanti kakak bayar ya. Ini yau jangan takut, rada gua tipu macam ular ada kakak takluk. Rada ya, rada ya, rada yang lain. Kakak bicara serius. Sayang kau sekali, tak rada yang lain. Kau mau kak ratu temani. Saya sampai akhir nanti. Saya harap kau tahu apa yang saya mau. Sayang kau, sayang kau, terakhir untuk saya. Tapi yang saya minta, coba kau dengar.